Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dari Allah, karunia dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis yang kita berharap kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini menjadi tambahan bagi amalan atau catatan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada para hamba. Begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada hamba. Dan kita diingatkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa dihitung oleh hamba. Dalam keadaan demikian, betapa sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur. Yang mau bersyukur sangat sedikit. Allah Ta'ala sebutkan ini di dalam Al-Qur'an. di dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyebutkan waqalilun min ibadiyash syakur, waqalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kesyukuran yang hakiki bukanlah sebagaimana persangkaan orang, dia hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Namun kesyukuran yang hakiki terwujud dalam tiga perkara. Dia bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, serta bersyukur dengan anggota badannya. Ini tiga sisi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan syukur yang hakiki. Itu seorang bersyukur dengan hatinya, dia bersyukur dengan lisannya, dan bersyukur dengan anggota badannya. Seorang hamba dia bersyukur dengan hatinya, yakni ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meyakini sepenuhnya bahwasanya nikmat yang ada padanya adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata kepandaiannya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena kecerdasannya, akan tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa nikmat yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi hati yang bersyukur. Dia meyakini sepenuhnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang seperti ini dia menunjukkan niatan serta tujuan dalam ibadahnya, dalam amalannya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah, bukan kepada selain Allah. Berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain-lain dari amalan hati yang ini menunjukkan bentuk syukurnya hamba kepada Allah Ta'ala dengan hatinya. Kemudian bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan, yakni seorang hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan nikmat, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ini kesyukuran dengan lisan dan kondisi lisan yang bersyukur. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, mengajak orang untuk ke arah kebaikan, melarang atau mencegah manusia dari kejelekan. Maka ini adalah hati atau lisan yang dipenuhi dengan kesyukuran. Dia banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain dari amalan-amalan yang mulia, yang ini menunjukkan bentuk syukurnya lisan atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian kesyukuran dengan anggota badan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan adalah dengan mempergunakan nikmat atau rizki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ini pada jalan-jalan kebaikan. Dipergunakan nikmat dari Allah tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah kenikmatan dari Allah, semakin bertambah taat kepada Allah. semakin tambah taat kepada Allah. Dipakai karunia atau rizki yang Allah Ta'ala berikan untuk semakin rajin beribadah. Untuk semakin rajin beribadah. Menjadi sarana nikmat yang dari Allah Ta'ala tersebut untuk menambah bekal dalam perjalanan hamba tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tidaklah hamba dia melihat kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tidaklah seorang hamba dia mendengar kecuali perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Taklim, ya, mendengar ceramah, mendengar Quran, murattal, mendengar bacaan hadis, mendengar ceramah-ceramah agama. Ini nikmat. Berarti dia menggunakan nikmat telinga dan pendengaran untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala untuk membaca hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran, membaca buku-buku, mungkin kitab-kitab bagi yang sudah bisa membaca kitab, atau yang belum bisa membaca kitab, alhamdulillah sekarang banyak majalah yang bermanfaat, ada kitab-kitab terjemahan yang bermanfaat. Ini disyukuri yang seperti ini. Ini bentuk kesyukuran di antara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan anggota badannya. Demikian pula dia tidak berucap kecuali dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Barakallahu. Dan tidaklah dia melangkah kecuali untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kesyukuran dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Dan kalau terwujud tiga sisi kesyukuran ini, seorang bersyukur dengan hatinya, seorang bersyukur dengan lisannya, seorang bersyukur dengan anggota badannya, maka dia dinamakan dengan hamba yang bersyukur. Dinamakan sebagai hamba yang bersyukur. Sehingga kita ingatkan kembali bahwasanya syukur tidak hanya terbatas pada lafaz alhamdulillah wa syukurillah. Sudah itu saja. Tidak diiringi dengan apa-apa. Ya. Maka tidak cukup kesyukuran yang hanya terbatas pada lisan saja. Akan tetapi syukur yang hakiki adalah yang diiringi dengan kesyukuran dalam hati, kemudian kesyukuran dengan anggota badan. Dua hal ini mengiringi kesyukuran dengan lisannya. Diriwayatkan dalam As-Sahihain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau salat malam hingga kakinya bengkak, pecah-pecah. Subhanallah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau salat malam seperti ini keadaannya, padahal Allah Subhanahu wa Taala sudah mengampuni dosamu, sudah mengampuni dosa engkau baik yang lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, masih sholat seperti itu keadaannya. Kalau kita sudah ada jaminan, kita belum ada jaminan, dosanya diampuni, sholat wajibnya saja kadang masih harus dikoreksi, apalagi sholat malamnya. Allahu musta'an. Subhanallah, saling mengingatkan. Wahai Rasulullah, engkau sholat demikian keadaannya, dalam keadaan engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan murni hanya kepada Allah taala. Beliau wujudkan syukur bukan hanya di lisan, tapi sampai dengan anggota badan beliau. Beliau mewujudkan kesyukuran atas nikmat yang telah Allah taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah teladan yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang sangat berharga. Keteladanan yang sangat berharga dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mewujudkan kesyukuran dengan beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peribadahan seorang hamba hanya kepada Allah taala semata. Ini adalah yang diajarkan di dalam Islam. Bahkan inilah inti ajaran Islam. Seorang hamba beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Inilah ajaran Islam yang membedakan dari agama-agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul yang mereka menyeru, "Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Jauhilah oleh kalian sembahan-sembahan selain Allah." Ini adalah ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peribadahan seorang hamba yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini merupakan perbuatan yang sesuai dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian semestinya seorang hamba pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut ajakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal muslimat hafizani wa hafizakumullah. Peribadahan seorang hamba kepada Allah taala yang murni dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya at-tauhid. Inilah yang namanya at-tauhid. Dan inilah yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau La ilaha illallah. Dalam kalimat La ilaha illallah terkandung makna seorang dia meninggalkan peribadahan-peribadahan selain Allah, atau peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, dan dia tujukan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini lafaz la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan la ilaha illallah, la ilaha, ini dijelaskan oleh para ulama, la ilaha maknanya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan seluruh yang diibadai selain Allah. Hati dibersihkan dari seluruh peribadahan kepada selain Allah. Kemudian illallah, setelah dihapus semuanya ditetapkan hanya satu, illallah musbitan al ibadata lillahi wahda, menetapkan bahwasanya peribadahan adalah hanya untuk Allah semata. Lafaz la ilaha illallah ini sesuai dengan ayat yang tadi kita baca dari seruan Rasul, utusan Allah taala kepada umat, yaitu apa? Ketika Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula Telah kami utus bagi setiap umat itu rasul yang mereka menyeru apa? Wa'budullaha wajtanibut taghut atau u'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahilah oleh kalian Allah saja. Ini sesuai dengan lafaz illallah. Adapun wajtanibut taghut, jauhilah oleh kalian taghut, ini sesuai dengan makna la ilaha. Subhanallah. Ini kalimat tauhid. Inilah kalimat tauhid. Meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seruan tauhid ini yang disampaikan oleh para rasul adalah ajakan yang agung. Adalah ajakan yang agung. Bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Dan ini merupakan perkara yang besar dan yang penting dalam kehidupan seorang hamba di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kenikmatan yang besar dari Allah taala ketika seorang hamba diberi taufik untuk bisa memahami at-tauhid. Diberi taufik untuk bisa memahami kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Dan para ulama mereka menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid. Di antara yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid, yang pertama, bahwasanya tauhid adalah maksud diciptakannya jin dan manusia di alam dunia ini. Di antara yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid, bahwasanya tauhid adalah maksud diciptakannya jin dan manusia di alam dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita hafal, Allah Ta'ala berfirman, bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun dijelaskan oleh ulama, makna ya'budun ay wahidun, yaitu mentauhidkan aku. Makna ya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maknanya adalah kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Jadi makna ibadah adalah tauhid. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau menyebutkan atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah ada lafaz di dalam Al-Qur'an dari lafaz ibadah kecuali maknanya adalah tauhid. Kecuali maknanya adalah tauhid. Ma warada fil Qur'ani minal ibadati pemaknahu at-tauhid. Apa yang datang di dalam Quran dari lafaz ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Atau kama qala rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali agar mereka apa? Mentauhidkan Allah. Demikian makna ayat jika kita mengambil makna dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Karena apa? Tauhid adalah maksud diciptakannya jin dan manusia. Ini bukan perkara yang ringan, ini tugas utama. Tugas utama diciptakan di dunia itu untuk apa? At-tauhid. Sehingga kalau seorang hamba mengetahui dengan sebenarnya hakikat penciptaannya ini, maka tidak akan ada yang bertanya untuk apa aku dilahirkan. Barakallahu fiik. Tidak ada yang bertanya untuk apa aku dilahirkan, untuk beribadah kepada Allah Taala. Barakallahu fiik. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini diantara hal yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Perkara kedua yang disebutkan oleh ulama yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid, bahwasanya at-tauhid jika ada pada diri atau pada hati seorang hamba, maka ia akan menghidupkan hati seorang hamba. Jika tauhid ini ada pada diri hamba, maka dia akan menghidupkan hati hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya jika ia menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Subhanallah. Kita diperintah oleh Allah untuk memenuhi panggilan Rasul, memenuhi seruan Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, menyeru kita kepada hal-hal yang menghidupkan kita. Apa yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling agungnya? At-tauhid. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibu at-tauhid. Seruan Rasul yang paling agung adalah at-tauhid. Maka ketika seorang hamba pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan tauhid yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan hidup sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini perkara kedua. Kalau seorang dia memegang tauhid, berpegang dengan tauhid, maka akan hidup hatinya. Perkara yang ketiga. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan tauhid, bahwasanya hamba yang tauhidnya murni, yang keimanannya benar dan tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak mencampur adukan ibadahnya, tauhidnya dengan peribadahan kepada selain Allah, maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang tauhidnya murni, yang benar-benar beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, yang tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Kezoliman di sini jelaskan maknanya adalah syirik. Tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini nikmat yang besar ketika seorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid disebutkan bahwasanya tauhid yang murni, yang tidak bercampur dengan kesyirikan sedikit pun, akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa hamba oleh Allah Ta'ala. Akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Ya Ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya Ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya Ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Subhanallah. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni apa yang telah engkau lakukan berupa dosa dan tidak akan aku pedulikan lagi. La ilaha illallah. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu begitu banyak sampai mencapai langit atau mencapai awan, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, akan aku ampuni dosamu. Subhanallah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Subhanallah, seperti apa dosanya? Membawa dosa sepenuh bumi. Lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku, namun engkau datang kepadaku tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Tidak ada dosa syirik dari sekian dosa yang disebutkan sepenuh bumi, tapi tidak ada dosa syiriknya. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. La ilaha illallah. Ini hadis qudsi. Sungguh sangat agung kandungannya. Sangat agung kandungannya. Di dalam hadis ini disebutkan tentang sebab-sebab diampuninya dosa oleh Allah Ta'ala. Di antara sebab yang pertama disebutkan adalah, atau di antara sebab yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-istighfar. Adalah al-istighfar. Dengan lafaz, ya Ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani. Kalau seandainya dosamu mencapai awan, ya, sampai ke langit saking banyaknya, kemudian engkau mau istighfar kepadaku, mau meminta ampun kepadaku, ghafartulaka, akan aku ampun. Al-istighfar dan taubah, ini salah satu sebab diampuninya dosa. Istighfar dan taubah. Dan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Sesungguhnya aku maha mengampuni bagi orang yang bertaubat. Disebutkan ada empat kelompok di sini. Sungguh aku maha mengampuni bagi mereka yang bertaubat. Bagi orang yang bertaubat, liman taba wa amana, dan yang beriman. Wa amila saliha, dan yang beramal saleh. Thumma tada, kemudian orang yang tetap di atas petunjuk. La ilaha illallah. Istiqomah itu penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada kita at-tabat alal haq. Ini disebutkan dalam Al-Quran demikian, tentang bahwasanya taubat ini sebab diampuninya dosa. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran agar hamba itu meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi, apa terusannya? Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubatan nasuha. Ulama menjelaskan bahwa saya taubatan nasuha, taubat yang nasuh, adalah an-nadam ala adzam. Yang apa? Tobat yang didasari atau diiringi dengan penyesalan terhadap dosa tersebut. Menyesal dengan sangat menyesal, benar-benar menyesal. Kemudian al-azm ala adamil aud. Dia bertekad kuat untuk tidak mau mengulangi lagi. Ini taubat yang nasuh, menyesal dan bertekad kuat untuk tidak apa? Mengulangi lagi, tidak mengulangi lagi. Ini meminta ampun yang benar. Meminta ampun yang sebenarnya atau bertobat yang sebenarnya, dia menyesal dan tidak atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Yang namanya penyesalan itu taubat. Penyesalan itu taubat. Jadi bukannya di lisan, ya saya bertobat kepada Allah, saya minta ampun, tapi hatinya tidak ada penyesalan, bahkan ada mungkin keinginan, cuma belum ada kesempatan, jadi belum mengulangi lagi. Maka ini belum tobat namanya. Bukan tobat yang seperti ini, yang melakukan seseorang yang dia tidak melakukan kemungkaran karena belum ada kesempatan, tapi hatinya ada keinginan, ini bukan tobat, belum tobat. Yang namanya tobat itu apa? An-nadamu at-taubah. An-nadamu taubah. Yang namanya penyesalan itulah tobat. Sehingga penyesalan dari dosa yang dilakukan atau dari kesalahan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mesti ada pada orang yang mau minta ampun kepada Allah Ta'ala, yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sebenarnya dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Syaibah, Ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya yang namanya taubat itu dia memiliki azam ala adamil aud. Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi, yaitu tidak mengulangi dosa. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya. Ini apa? Taubat nasuh. Taubat nasuh. Disebutkan bahwasanya Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, beliau pernah diberi wasiat atau diberi nasihat oleh bapaknya Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, ya bunayya, idza ra'aita ar-rajula ya'ti ath-tha'ah fa'lam anna lahu 'indahu minha akhwat. Wahai anakku, jika engkau melihat ada seseorang yang mendatangi ketaatan, ada seorang engkau lihat dia melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya ketaatan yang ada padanya ini memiliki saudara-saudara yang lain. Maksudnya apa? Dia memiliki perbuatan-perbuatan baik yang menjadi saudara dari ketaatan yang engkau lihat. Subhanallah. Subhanallah. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'til ma'siyah. Apabila engkau melihat seorang mendatangi kemaksiatan, maka ketahuilah, fa'lam anna lahu 'indahu minha akhwat. Ketahuilah bahwasanya padanya ada perbuatan-perbuatan lain yang menjadi saudara bagi kemaksiatan beliau. Subhanallah. Maka ini nasihat buat kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya taubatun nasuh. Taubat yang sebenarnya, taubat nasuha, ini adalah taubat ingin kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan diiringi amalan-amalan yang soleh. Ini tanda benarnya taubat seorang hamba. Ulama menyebutkan, famin alamati husnit taubah, yakni apa? dia mengikuti amalannya atau mengikuti taubatnya dengan amal-amal saleh. Termasuk tanda baiknya taubat seorang atau benarnya taubat seseorang hamba tersebut, maka dia akan mengiringi taubatnya dengan amalan-amalan yang saleh. Dengan amalan-amalan yang saleh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk ilmu dan amal. Barakallahu fiik. Kemudian sampai jam 8. Ingat, barakallahu fiik, insyaallah kita tambahkan sedikit. Di antara ini tentang sebab yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi tentang sebab-sebab diampuninya dosa, yaitu istighfar. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan juga ada sebab diampuninya dosa, yaitu dalam lafaz yang terakhir dalam hadis qudsi tersebut, yabna Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqrabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak datang kepadaku dengan dosa syirik sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Di sini menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid. Menunjukkan tentang apa? Keutamaan at-tauhid. Tauhid, pemurnian ibadah seorang hamba kepada Allah yang tidak dikotori dengan syirik sedikit pun, tidak ada dosa dari peribadahan kepada selain Allah sedikit pun, tidak ada. Maka orang yang demikian keadaannya, orang yang demikian keadaannya memiliki harapan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid yang begitu agung, yang begitu besar. Barakallahu fikum. Terakhir kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid, keutamaan tauhid, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikatakan maknanya sahih oleh para ulama, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Ta'ala untuk diajari suatu kalimat yang akan dipakai oleh Nabi Musa untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bihi. Ya Rabbku, wahai Allah Ta'ala, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang dengannya aku akan berzikir dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini. Maksudnya apa? Nabi Musa ingin ada kalimat khusus. Nabi Musa ingin diberi kalimat yang khusus oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ini, wahai Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallahu fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang tujuh ditambah dengan seluruh penghuninya selain aku, ditambah lagi dengan bumi yang tujuh, itu semua digabung, ditaruh di salah satu anak timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di anak timbangan yang lain, dan ini ditimbang apa? Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah dan menunjukkan keutamaan at-tauhid yang terkandung dalam kalimat ini. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengistiqamahkan kita di atas at-tauhid, di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah Ta'ala memanggil kita, dan ini kita jadikan sebagai jalan hidup kita, dan kita sampaikan kepada anak keturunan kita, kepada keluarga kita, dan kita berharap, kita memohon kepada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan hati kaum muslimin untuk menerima ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqamah di atas Islam dan sunnah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.